Senyum ceria, dunia terus berputar, walau suka dan duka, kadang silih berganti. Kita akan selalu bersama, menggapai semua asa, hadapi rintangan, kobarkan semangatmu. Kita akan selalu bersama, gapai semua cita-cita, melangkah ke depan. Kita bersama. Saat kau rasa lelah tuk melangkah maju, mengejar mimpimu, aku kan selalu ada untukmu, di sisimu. Karena kita bersama, walau suka dan duka, kadang silih berganti. Kita akan selalu bersama, menggapai semua asa, hadapi rintangan, kobarkan semangatmu. Kita akan selalu bersama, gapai semua cita-cita, melangkah ke depan, wujudkan mimpi. Karena kita bersama,